نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Radio Roja dan TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan dari Allah Azza wa Jal, setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya yaitu tentang Hayaul Mawat, kita sekarang akan melanjutkan bab baru yaitu tentang Al-Ju'alah atau Al-Ja'ala atau Al-Ji'ala bitasrisil jim. Jimnya dibaca dengan tiga harakat. Takra'i Syekh. Naam Sat. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Babul Ja'ala. Wahia an yaj'ala shay'an ma'luman liman ya'malu lahu 'amalan ma'luman aw majhulan مدة معلومة أو مجهولة. باب جعالة adalah yaitu menjadikan sesuatu maklum bagi seseorang yang mengamalkan atau mengerjakan sebuah pekerjaan yang maklum, yang diketahui, atau majhulan atau yang majhul dalam muddah, yaitu waktu yang tertentu, yang jelas atau yang tidak tertentu. Yeah. Nah. Di sini muallif menjelaskan definisi dari akad ju'alah atau ji'alah atau ju'alah ini dengan perkataan beliau, ayaj'ala syai'an ma'luman, itu seseorang memberikan atau menetapkan atau meletakkan sesuatu yang jelas. Apa yang jelas di sini yaitu apa yang diletakkan oleh si orang tadi, apa yang ditentukannya. Bahwanya dia mengatakan 1 miliar bagi orang yang menemukan, bagi orang yang bisa membuatkan desain untuk perusahaan saya yang desainnya saya suka. 1 miliarnya jelas. Ya, tapi ini untuk siapa? Liman ya'malu lahu amalan. Bagi orang. Ini orangnya tidak tertentu. Ghairu mu'ayyan, siapa sajalah. Yang dimaksudkan di sini bukan orangnya, tapi adalah pekerjaannya. Berbeda dengan akad ijarah. Kalau ijarah, mustajir yang memberi upah itu berakad dengan pihak yang jelas. Berakad dengan sebuah perusahaan X, dia datang umpamanya ke perusahaan desain membuat logo. Dia katakan saya ingin membuat logo perusahaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Saya berikan Anda uang 1 miliar. Umpamanya. Ini akadnya ijarah, bukan akadnya ji'alah. Atau ja'ala atau ju'ala. Kalau ju'ala, dia umum. Ya, siapa saja yang bisa membuatkan. Amalan ma'luman, pekerjaannya bisa jelas, atau majhulan bisa tidak jelas. Ya, bisa jelas tadi umpamanya, dia mengatakan pekerjaan saya apa, umpamanya 1 triliun untuk yang menemukan emas di tanah saya sebanyak 5 ton. Ini pekerjaannya bisa jelas, bisa tidak jelas. Ya. 5 ton. Kemungkinan yang ada di tanahnya lebih dari itu, kemungkinan kurang. Seperti ini majhul. Dan pun pekerjaannya apa? Atau dia mengatakan yang menemukan sumber air Kan ada kan jenis air di bawah kedalaman 100 meter memiliki kualitas yang sangat bagus. Dia mengatakan bila yang menemukan air itu sebanyak sekian ribu barel, saya berikan untuk dia 5 miliar. Ya, ini kan tidak jelas. Titik air itu dari tanahnya dia. Atau lebih gampang lagi, umpamanya dia mengatakan bor air di tanah saya ini. Untuk kebutuhannya apa, Pak? Berapa sehari yang Anda butuhkan airnya? Berapa liter? Ya, untuk kebutuhan rumah sekitar saya punya 1, 2, 3, 30 petak rumah. Berarti 30 petak rumah tangga. Ya. Saya kasih upah umpamanya 50 juta. Ini bisa dengan akad jualah. Pekerjaannya bisa jelas, bisa tidak. Bisa jadi dia setelah menggali sejauh sedalam 30 meter menemukan air, dan air tadi menurut dia cukup. Tapi bisa jadi kemudian kondisinya di masa kering, di masa musim panas, air yang dia tadi diperkirakan cukup tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga, untuk 30 kontrakan tadi. Ya, bisa jadi dia harus menggali sebanyak 100 meter dan seterusnya. Ya, ini yang dimaksud dengan ju'alah tadi. Pekerjaannya bisa jelas, bisa tidak jelas. Ya. Muddah ma'lumah atau majhulah. Bisa jadi juga waktunya jelas atau tidak jelas. Waktunya jelas ditentukan dengan sekian hari. Ya, bisa jadi waktunya sudah bercari berhari-hari, berpekan, berbulan, dan tidak menemukan yang dimaksudkan tadi. Maka sini perbedaannya dengan akad ijarah. Kalau akad ijarah pekerjaannya jelas, kemudian waktunya jelas. Karena ijarah bisa dengan waktu, bisa dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan dia umpamanya mengatakan selesaikan ini, atau buatkan aplikasi ini, atau buatkan saya lemari seperti ini. Ini bahan-bahan semuanya dari saya, dan upahnya sekian. Itu pekerjaannya jelas. Pekerjaannya itu dengan pekerjaan. Maaf, upahnya imbalan pekerjaan yang jelas. Bisa jadi umumnya karyawan adalah dengan waktu, bukan dengan pekerjaan. Apa maksudnya dengan waktu? Dia mengatakan, Anda bekerja di perusahaan saya di bagian ini, bekerja dari jam sekian, jam 9 sampai jam 4 sore atau jam 5 sore dengan pekerjaan A, B, C, D. Selesai tidak selesai pekerjaan Anda, gaji Anda sekian per bulan. Kalau ini waktunya jelas. Ini dimaksud dengan ijarah. Kalau ju'alah tidak. Ya, dan ini akad yang boleh. Begini keluasan syariat Allah Azza wa Jal. Memang pada dasarnya gharar, ketidakjelasan dalam akad, hukumnya diharamkan. Dan Rasulullah naha an bai'il gharar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Akan tetapi pintu gharar tidak rapat, tidak ditutup rapat-rapat. Karena kalau ditutup rapat akan menyebabkan menjadi tidak longgar ruang gerak dalam bertransaksi muamalat. Padahal transaksi muamalat membutuhkan ruang gerak yang longgar. Orang punya opsi, punya pilihan. Seperti dalam masalah kasus penggali sumur bor tadi, dia si penggali, si pihak pekerja bisa mengatakan, Pak, mohon maaf, saya nggak bisa seperti itu. Saya hanya menggali per meter. Per meter harganya umpamanya 1 juta. Ya, saya tidak bisa menentukan ada air atau tidak. Karena saya tidak punya alat dengan tingkat sukses yang keberhasilan yang tinggi dalam menentukan posisi air yang bagus. Ya. Dan saya pun tidak punya ahli di bidang itu. Kalau Bapak mau, saya hanya mau ijarah. Bagaimana caranya? Saya per meter kalau 1 juta, ya, mungkin 5 meter sudah ketemu air, Bapak lihat air hasilnya bagus atau tidak. Kalau masih belum bagus, saya tambah lagi, terserah Bapak mau 1 meter, mau 5 meter, mau 10 meter, per meternya adalah sekian rupiah. Ini berarti akadnya akad ijarah. Boleh ini? Boleh. Ya, tidak ada masalah. Akan tetapi, bagian dari keluasan syariat sama dengan antara akad mudharabah. Akad mudharabah mengandung unsur tidak jelas. Bisa jadi dia kerja satu bulan, satu tahun tidak dapat apa-apa. Bisa jadi kerja satu tahun itu bisa untuk membiayai hidupnya sampai 7 keturunannya. Rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kalau akad ijarah, jelas. Pekerjaannya jelas, waktu pekerjaannya jelas, dan gajinya pun jelas. Ya, tinggal pilih. Kalau orang yang jiwanya tidak ingin menghadang risiko, tentu dia akan mengatakan, saya pilih yang aman sajalah. Ya. Kalau dalam pencarian pengeboran air tadi, tentu dia mengatakan, saya pilih yang aman aja Pak Ijaroh. Biasanya harganya normal. Tapi kalau dengan akad ju'ala, biasanya jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi. Kalau umpamanya tadi 1 juta per meter, kalau dia kemudian dia lihat posisi tempatnya, ya, dia cari tahu dengan cari konsultan geologi yang mengerti posisi air, umpamanya dia mengatakan ini dapat airnya perkiraan sekitar 30 meter, ya, tapi udah aman, saya tidak bisa menjamin aman, ya, maka 50 meter aman enggak? Ah, insya Allah aman, kata konsultan geologi tadi. Biasa dia menawarkan, Pak, saya mau menggali tapi dengan 50 juta. Nah, kok mahal sekali? Ya, temu tidak ketemu air, itu jaminan saya. Ketemu air masih belum bagus airnya, masih belum jernih, ya, mungkin masih air permukaan yang kotor, ya, masih jaminan saya sampai bertemu air yang bersih yang layak digunakan untuk kebutuhan minum, masak, dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Ya. Dan ini akad yang sangat penting sekali, karena seperti tadi, kalau dengan biaya tertentu, ya, dengan ijarah, kemungkinan akan bermasalah. Dan ini dipraktekkan dalam akad, biasanya eksplorasi tambang, baik minyak, batu bara, emas, dan lain-lainnya, menggunakan akad ju'alah. Ya. Saya kira cukup dulu, Ustaz. Silakan masuk diskusi tanya-jawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fiqh, pendengar dan pemirsa Radio TV. Demikian penjelasan dari mukadimah dan penghantar pembahasan di pagi ini terkait dengan bab al-ju'alah yang secara jelas Ustaz sampaikan. Dan jelaskan kepada kita semua dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan secara khusus dalam bab al-ju'alah. Kita berikan kesempatan di line telepon 021-823-6543. Kita angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah di Magetan, Ustaz. Silakan Ibu, silakan. Saya akan tanya, orang itu saya tanya agamanya Islam, KTP-nya Islam, tetapi tidak melaksanakan sholat, apakah saya bisa memberi zakat pada dia, Ustaz? Zakat mal yang dimaksud, Umu? Zakat itu loh, satu tahun sekali saya setiap Muharram kan memberikan zakat itu. Lah itu bolehkah saya memberi zakat pada orang itu? Nah, baik, kita akan simak jawabannya, Umu. Silakan, Ustaz. Iya, Ibu. Sebagian ulama berbeda pendapat apakah orang yang tidak sholat berbeda kalau sholatnya bolong-bolong. Kalau sholat bolong-bolong, ulama mengatakan dia masih muslim. Kalau dia sama sekali tidak sholat, ini saya tidak menemukan seorang pendapat ulama yang mengatakan dia muslim. Tapi kita hidup di akhir zaman ini. Ya, kalau Anda masih melihat dia sekali dua kali sholat, ya, Anda tawarkan zakat dengan memberikan persyaratan bahwa zakat ini diberikan untuk fakir miskin dan seterusnya, untuk membantu mereka beribadah kepada Allah. Ya, kalau kamu siap untuk beribadah kepada Allah, menyempurnakan sholatmu pada waktu-waktunya, saya berikan zakat. Ini bagian dari mu'allaf, yaitu orang yang hatinya perlu dijinakkan dengan harta. Karena sebagian manusia, bila Anda nasihatkan saja dengan kata-kata, dia mungkin tidak terlalu senyuh atau merasa terpanggil hidayah. Dengan memberikan sedikit harta, kemungkinan dia lebih mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seperti ini tidak masalah. Kalau hanya sekedar memberi sedekah, Ustaz? Sedekah enggak apa-apa. Terus yang pertanyaan kedua, Ustaz, di kantor saya kan ada arisan seratusan, setiap orang seratusan, kan terkumpul 12 guru kan 1.200.000. Itu dikotok. Saya mendapat nomor pertama. Begitu itu boleh atau tidak, Ustaz? Dikotok. Saya mendapat nomor pertama. Boleh. Boleh. Kan berarti Anda berhutang kepada 11 orang. Yang tadi disampaikan, dan semoga ini menjadi pencerahan buat Ibu yang bertanya dan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua. Masih di line telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umu? Dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang sesuai dengan pembahasan ini, Ustaz, kalau ada pedagang ya, misalkan contohnya aja telur ya, misalnya harga lama itu 20, nah terus tiba-tiba sekarang naik 22, tapi stok lama itu masih ada dijual dengan harga baru, itu dibenarkan apa enggak, Ustaz, orang pedagang kayak gitu? Terus ada juga yang satunya lagi, sesuai, Ustaz, kalau yang harga baru ya tetap baru gitu, maksudnya kemarin masih ada stok lama tapi harganya tetap lama gitu, Pak Ustaz. Itu yang satunya itu enggak, kurang dibenarkan ya, Pak Ustaz. Yang stok lama tapi dihargai harga baru gitu, Ustaz. Itu tidak dibenarkan apa bagian, Pak Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi barangnya masih bagus, mau dijual dengan harga lama, harga baru, harga akan datang, selagi Anda redha membelinya, hukumnya halal. Allah tidak pernah menentukan dan Rasul tidak pernah menentukan stok lama harga lama, stok baru harga baru, stok akan datang harga akan datang, tidak. Allah hanya mengatakan illa an takuna tijaratan antara diminkum, kecuali kalian melakukan transaksi perniagaan yang kalian saling ridho. Dan Nabi mengatakan innamal bay'u an ta'atin, jual beli itu dengan saling ridho. Dia wajib menjelaskan bahwa barang stok lama tapi harganya baru, terserah dia. Kalau Anda ridho silakan beli, kalau Anda tidak ridho silakan tidak beli, tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Baik-baik, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang ibu yang bertanya di Jakarta, barakallah fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, yang ketiga, masih di line telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Ilham di Sukabumi. Baik, Ilham silakan. Mau tanya Babu Aristan. Ya. Ayah saya meninggal. Namanya siapa, Pak? Badrun. Pak Badrun ya? Ya. Baik. Meninggal tahun 2015. Nah. Mempunyai 7 orang anak dan 1 istri. Sebentar. 1 istri. Anak laki berapa? Anak laki-laki 4. Semuanya hidup ini ketika Pak Badrun wafat? Iya, hidup semua. Bapak ibu dari Pak Badrun masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal sebelum Pak Badrun? Iya. Ya. Pertanyaannya apa? Mau tahu apa pembagiannya start gitu ya. Pembagiannya ya. Istri 1/8 ya. Anak sisa. Sisa berarti 8 1 7 4 kali 2 8 tambah 3 11 11 kali 8 88. Istri 11, anak laki-laki 14, 14, anak perempuan 7. Semua hartanya dibagi 88 bagian. 88. Ya. Istri mendapatkan 11/88. Laki-laki 2/88. Semuanya dibagi 88. Sekarang bagiannya masing-masing. Anak laki-laki 14. Masing-masing 14 ya. Dia ada 4 orang kan? Ya, anak perempuannya 14. 14. Kemudian yang anak perempuan masing-masing dapat 7/88. 7. Maka diperkirakan dinilailah harta warisannya semuanya. Umpamanya harta warisannya 880 juta. Itu gampang. Berarti untuk istrinya 100 juta, anak laki-laki masing-masing 120 juta, anak perempuan masing-masing 70 juta. Nah, kalau hartanya 1 miliar tinggal dibagi 88 bagian. Satu bagian tadi dikalikan hak masing-masing. Oh iya. Ya. Ini Ustaz, kalau misalkan kan ini warisannya berbentuk tempat usaha gitu tadi ya. Kalau misalnya seluruh ahli waris bersepakat dan menyatakan ridho atas penghasilan yang dihasilkan dari tempat usaha tersebut dan dibagikannya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing ahli waris gitu, apabila ada kebutuhan aja gitu kan. Bisa gak seperti itu? Ya gak bisa lah. Tanyaannya apakah ada orang tidak ada kebutuhan? Iya gitu. Gak mungkin. usaha tadi dibagi 88 saham. Jelas? Ya. Ibu dapat istri dapat 11 saham. Ya. Kemudian anak laki-laki 14 saham. Ya. Anak perempuan 7 saham. Ya. Hasil keuntungan dari tempat usaha tadi atau usaha tadi dibagi seperti itu. Kerugian juga ditanggung seperti itu. Oh gitu. Jadi hasil bersihnya tadi setelah pengurangan operasional kewajiban perusahaan gitu tadi ya? Iya, apa bersih? Oh iya, Ustaz. Nam Ustaz, syukran. Jazakallah khairan. Baik, jazakallah khair. Akhir ilham di Sukabumi. Saya. Alhamdulillah jawabannya sudah sangat jelas disampaikan oleh Ustaz dan semoga ini menjadi jawaban bermanfaat, pencerahan buat antum dan keluarga. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di lain telepon 0218236543. Bagian tim baru bergabung dalam pembahasan al-ju'alah. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Umu dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV atau radionya? Ya, TV ya, Pak. Ya, benar, Ibu. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Bu? Iya, ini sudah saya matikan. Baik, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya mau tanya, mau apa namanya, minta tolong dikasih tahu cara jualan online karena anak saya ini dia jualan online yang kadang-kadang barangnya itu belum ada. Tapi dia di rumah itu ada barang maksudnya, tapi maksudnya yang merek ini belum ada gitu. Nanti kalau seandainya pembeli itu sudah pesen terus dia beli gitu, terus apa namanya, setelah dia pesen dia beli terus baru diantar, tapi dia dikasih antarnya COD, itu boleh nggak Pak Ustaz? Ini saja Pak Ustaz, terima kasih. Dia beli, ya? Beli sebentar Ibu, dia beli sudah di tangannya dia, ya. Kemudian diantar. Tapi barang yang di rumah itu memang ada, tapi kadang-kadang merek yang ini belum ada gitu. Jadi kadang-kadang orang itu yang beli itu mau minta yang merek ini gitu. Jadi tunggu kalau nanti saya beli dulu. Kalau belum ada, belum boleh dia jual. Ya? Kalau barang yang belum di tangannya, belum boleh dia jual. Oh, kalau belum ada, belum boleh dijual ya Pak ya? Belum di tangannya, bukan belum ada. Di pasar mungkin ada, tapi dia sudah di tangan dia atau belum? Barangnya belum tangannya. Tapi dia pesan aja Pak, uang belum dikasih Pak, maksudnya dia baru pesan merek siapa ini. Yang pesan, gitu. Yang pesan siapa yang pembeli pesan gitu Ibu? Pak Ustaz? Yang pesan itu pembeli kepada anak Ibu ya? Maksudnya ini, seandainya kan di rumah itu kan banyak barang-barang gitu. Terus jadi kadang-kadang ada orang yang online, yang pesan itu online juga. Iya, iya, baik. Maksudnya, saya pesan yang merek seperti ini ada nggak Bu? Gitu, ternyata belum ada. Terus lepas itu nanti nantilah saya belikan dulu gitu. Itu bisa nggak Pak Ustadz? Kalau nantilah akadnya boleh. Kalau dia mengatakan ya boleh bayar, saya nanti saya cari, ini haram. Oh, seandainya nanti saya beli dulu gitu ya Pak ya? Ibu, sebaiknya anak Ibu saja yang menghubungi langsung. Di YouTube juga banyak drama-drama saya tentang jual beli online, bagaimana yang sesuai dengan syariah, bagaimana yang tidak. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada ibu yang bertanya dan alhamdulillah sudah cukup jelas isyarat dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz dan secara terperinci Ustaz mengarahkan ibu dan putrinya atau anaknya untuk kemudian melihat jawaban-jawaban terkait dengan penjualan online secara syar'i dari pembahasan yang disampaikan Ustaz di YouTube. Demikian Bu, barakallahu fiik. Baik, kita berikan masih kesempatan di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya, silakan. Halo. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Mau itu Pak Ustaz nanya tentang hukum waris. Baik, silakan diperjelas suaranya, Bu ya, dikeraskan. Ini seorang tua meninggal udah. Dengan siapa yang meninggal, siapa ibu namanya? Pak Tomo. Pak Tomo, baik. Silakan, Bu. Anaknya 12, Pak Ustaz. Istrinya ada, Bu. Masih hidup. Anaknya masih hidup semua. Waktu orang tua meninggal, anaknya masih hidup semua. Istri Pak Tomo, ketika Pak Tomo masih hidup. Baik, qadarullah, mohon maaf Ustaz, sambungan telepon kami dengan penanya terputus, qadarullah. Ibu yang bertanya mungkin bisa mencoba menghubungi kembali yang masih di line telepon 021-823-6543. Dan kita berikan kesempatan juga bagi yang lain, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari Rahma di Cilengsi. Pak Rahma di Cilengsi, silakan. Ya. Saya mau nanya kan, saya sebagai supplier barang-barang buat suplai di pabrik. Nah, ada pabrik A, dia minta penawarannya menggunakan dolar. Nah, tapi pembayarannya nanti tempo 1 bulan, Pak. Tapi ketika nanti pembayaran 1 bulan, itu dia menggunakan kurs hari itu, bukan ketika saat saya melakukan penawaran. Kan kurs saya ketika saya melakukan penawaran dan ketika pembayaran sebulan ke depan kan beda. Apakah boleh, Ustaz? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena harganya menjadi horor, menjadi tidak jelas. Bisa jadi umpamanya 10.000 dolar, bisa jadi 100.000 dolar, jadi 99.000 dolar khususnya. Ini tidak boleh. Karena kalau dia buat dengan kerja, tidak ada masalah. Nanti ketika dia bayarkan dengan dolar, kurs pada waktu itu boleh. Oh. Tapi kalau dia buat transaksinya dengan dolar, dolarnya harus jelas berapa nominalnya. Paham yang saya maksud? Ya, Ustaz. Jadi karena penawarannya dolar, tapi nanti ketika pembayarannya rupiah, karena kursnya tiap hari kan berbeda. Itu maksudnya, Ustaz. Penawarannya dolarnya tetap atau tidak? Artinya umpamanya 1 juta dolar. Iya. Yang bayar nanti 1,5M ya, atau 15M, atau tergantung harga dolar nanti berapa? Tergantung harga dolar nanti berapa? Dolarnya tidak tertera berapa? Ya, detail aja Ustaz. Misalnya saya penawaran melakukan penawarnya hari 5 dolar. Untuk saat ini kursnya 10 ribu gitu kan. Nah, tapi nanti ketika pembayaran dia tetap bayar 5 dolar, tapi transfernya pakai rupiah dengan kalkulasi kurs saat itu, Ustaz. Gitu, Ustaz. $5, tapi kurs pada saat itu. Ketika saya melakukan penawaran, misalnya saat ini $1 $10,000. Tapi nanti di sebulan ke depan melakukan pembayaran, itu dia melakukan tetap bayar $5, tetapi bayarnya dengan rupiah, dengan kalkulasi kurs rupiah saat itu. Jadi beda kurs kan. Tapi tetap dia $5 bayarnya, tapi perhitungannya dengan rupiah. Berarti atapnya dengan dolar, bayarnya pakai rupiah. Ya, bayarnya dengan rupiah, Ustaz. Ini terjadi tukar menukar. Ya. Ya, tunai atau tidak? Maaf, Ustaz. Gimana, Ustaz? Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Yanti di Kalimantan. Di Kalimantan. Ibu Yanti silakan. Yanti di Kalimantan. Ya, silakan pertanyaannya. Mau nanya, kalau untuk misalnya saya kan jual mini golf gitu, tapi transaksinya misalnya COD gitu, by kurir gitu, gimana kira-kira boleh enggak ya tat kalau kayak gitu? Terus misalnya kurirnya tuh nalangin dulu gitu, nggak cuma misalnya emas mini tapi kayak baju. Hey, Ibu Yanti, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Ya, kita belum bisa mendapatkan pertanyaan secara utuh ya. Mungkin nanti bisa dihubungkan kembali. Ibu menelpon kembali untuk memperjelas pertanyaannya. Baik, untuk melakukan kerja sosial di lembaganya atau di yayasannya, apakah juga harus ada akad yang jelas terkait dengan upah karyawan per bulannya? Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam, tergantung aturan dari yayasan sosial tadi ya, dan tergantung aturan negara yang meletakkan tentang pekerja sosial tadi. Sebagian negara saya tahu di lembaga sosial itu para pekerjanya tidak digaji oleh pihak lembaga sosial, tapi mereka adalah para pegawai negeri yang dikaryakan separuh-paruh waktu di lembaga sosial tadi. Namanya dia seorang pegawai negeri di Kementerian Agama. Dia bekerja harusnya 40 jam satu pekan dengan masuk jam sekian, jam 8 pulang jam 5, tapi dia bisa masuk paruh waktu di pegawai negerinya banyak 4 jam kantor, 4 jam lagi di lembaga sosial. Hal seperti ini jelas dia tidak boleh menerima gaji dari lembaga tadi, karena sudah diberikan oleh negara gajinya sebagai gaji asisten aparatur sipil negara. Ya. Kalau di negara kita ya, dalam yayasan, bahwa pengurus yayasan tidak boleh menerima gaji tentunya. Tetapi yang dipekerjakan ini boleh mereka menerima gaji. Berarti akadnya akad ijarah. Ya. Berarti guru yang bekerja di yayasan pendidikan tetap kita gaji, akadnya tidak ada masalah. Nah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya dalam sebuah pekerjaan jika meminta upah diberikan di awal yang berfungsi untuk operasional? Jazakallah khair. Dalam akad ijarah boleh di awal ya, dan bila tidak ditentukan kapan serah terima akadnya, itu dengan selesainya pekerjaan pihak yang memberikan upah wajib membayarkan upahnya. Allahu barik. Nah, saya jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimanakah hukumnya menjual mainan anak-anak dan di mana sebagiannya bergambar makhluk, dan apakah yang termasuk ke dalam larangan dalam syariat kita, Ustaz? Jazakallah khair. Wallahu ta'ala alam, kalau mainan untuk anak-anak dibolehkan selain karakter. Apa yang maksud karakter? Itu tokoh-tokoh kartun, karena ini berdampak kepada kejiwaan anak. Anak-anak itu akan menjadi figur hidupnya adalah kartun-kartun tersebut, yang mereka sifatnya adalah tidak masuk akal. Bisa terbang lah, bisa nembus ke dalam bumi. Tidak ada orang manusia seperti ini. Ini akan menyebabkan bahaya kepada diri anak tadi. Banyak kasus nyata yang kita dengar, anak-anak pakai kain di lehernya, lompat dari ketinggian, jatuh karena dia berpikir idolanya adalah Superman yang bisa terbang dengan kain di lehernya. Dia terbang juga, lompat dan jatuh dan patah. Ya, tentu ini merusak kejiwaan anak, merusak karakter anak. Ini tentu dilarang dalam syariat Islam. Akan tetapi yang bukan sifatnya karakter. Begitu juga dengan anak perempuan. Boleh dia boneka? Boleh, tidak ada masalah. Tapi yang merupakan karakter kartun, seperti kartun-kartun sebagian Putri, ya, dengan ada filmnya ini, sebaiknya seorang muslim dan seorang orang tua menghindarkan anak-anak dari hal ini, karena nanti terbangun karakter seperti dia, anak itu ingin seperti itu, padahal mereka adalah wanita kafirat fajirat. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan bab waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon bantuannya pembagian waris atas seseorang yang meninggal bernama Budiman, dan orang tua Budiman sudah meninggal sebelumnya, Ustaz. Waris, ahli waris yang ditinggalkan, yang pertama seorang istri, kemudian dua anak perempuan, dan Budiman mempunyai saudara laki-laki jumlahnya dua, dan saudara perempuan, saudara laki-laki jumlahnya tiga orang, dan saudara perempuan dua orang. Ustaz, mohon rincian dari pembagian ahli waris ini. Jazakallah khair, dari Ibu Reni di Jakarta. Istri 1/8, anak perempuan 2/3, 8/3 24, 3 16 sisa 5. 5 dibagikan kepada 3 saudara laki-laki, 2 saudari perempuan. 3 kali 2 6 tambah 2 8. 8 bagi 5 ada pecahan. 8 kali 24 sama dengan 8 kali 24, 8 kali 4 32, 190. Ustaz, 2 coba dibantu, Ustaz. 8 kali 24, 192. Ustaz, 192. Istri dapat 24, anak perempuan 8 kali 16, 128. Dan saudara laki-laki masing-masing dapat 10. Saudari perempuan 5 dibagi 192 hartanya. Istri mendapatkan 24 per 192. Anak perempuan mendapatkan 128 per 192, karena dia berdua dibagi 2 lah 128. Kemudian saudara laki-laki masing-masing 10 per 192, saudari perempuan 5 per 192. Ah, insyaallah, alhamdulillah. Demikian, jazakallah khair, Ustaz. Ibu yang bertanya, Ibu Rini, demikian jawaban yang disampaikan oleh Ustaz, semoga ini menjadi pencerahan buat ibu dan keluarga. Barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, apakah usaha kinet diperbolehkan di dalam Islam, Ustaz? Apa itu kinet? Baik, mohon maaf, Ustaz, tidak dijelaskan secara terperinci. Bagi yang bertanya, mungkin bisa disampaikan rincian daripada pertanyaannya. Barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kalau meminjam uang di bank syariah untuk modal usaha dan tidak ada denda keterlambatan, akan tetapi biaya harus dibayar asuransi jiwa, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah riba? Jazakallahu khair. Nggak terbayang saya. Meminjam uang di bank syariah, tidak ada denda keterlambatan, tapi dibayar berlebih atau berkurang atau sama? Nah, Ustaz, tidak ada rinciannya. Kalau dibayar berlebih, dia riba. Kalau dibayar kurang atau sama, tentu bank tidak mau. Dapat apa dia? Oleh karena itu, bank syariah tidak mungkin melakukan akad pemberian pinjaman uang. Akadnya adalah jual beli barang. Anda butuh barang, mereka bisa membeli dulu, kemudian menjual kepada Anda dengan cara mencicil. Tapi kalau Anda butuh uang, mereka tidak bisa memberikan Anda pinjaman uang. Kecuali untuk permodalan usaha, usaha sudah jalan, mereka bisa ikut kerjasama di usaha Anda. Mereka menyetorkan saham di usaha Anda. Pokoknya, perusahaan Anda sudah berjalan dengan nilai 10 miliar. Kemudian Anda butuh pengembangan, beli barang atau bahan baku dari luar negeri atau dari mana. Anda datang ke bank syariah, butuh umpamanya pengembangan dana 20 miliar. Ini mereka mau. Ya, mereka bermusyarakah dengan Anda dengan penyertaan modal sebanyak 20 miliar. Berarti mereka akan mendapatkan kerugian kalau bila rugi sebanyak 75% dan keuntungan mungkin 75%, ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Wallahu'alam. Nah, Ustaz, baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali penanya via telepon. Silakan di 021-823-6543. Dan bagiannya baru bergabung, masih dalam pembahasan Al-Ju'alah di kesempatan pagi ini, kita angkat penanya berikutnya. Halo, silakan, sudah masuk. Baik, tampaknya terputus. Kami angkat kembali di line telepon 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Abdul Adnan di Tangerang, Pak. Mohon maaf, diperjelas lagi suaranya, Pak, ya. Silakan pertanyaannya, Pak. Abdul Adnan di Tangerang. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, saya ini kan pedagang bahan-bahan bangunan, terutama untuk bahan-bahan perbetonan, Ustaz. Perbetonan ya, Pak? Iya, perbetonan. Nah. Selain kami beriklan di beberapa media gitu kan. Ada juga yang kita telepon langsung, Ustaz, ke kami. Yang jelas kita tidak punya toko fisik. Ada toko, cuma ada beberapa sampel produk saja, Ustaz. Yang jadi pertanyaan, saya sering menerima order dari customer non-muslim untuk pembangunan misalkan gereja atau tempat-tempat yang dimusyrikan lah gitu, Ustaz, agama lain gitu. Nah, itu hukumnya seperti apa ya, Ustaz? Apakah saya boleh menjual barang-barang saya untuk membangun sarana-sarana kemusyrikan seperti itu, Ustaz? Wallahu'alam, kalau jelas bahwa dan Anda yakin bahwa itu fungsinya digunakan untuk membangun tempat-tempat kesyirikan, ini hukumnya haram. Anda menjual kepada dia masuk dalam bab tolong-menolong dalam kemaksiatan. Dan ini dilarang oleh Allah. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas. Cukup jelas, Bapak, jawabannya. Misalkan kalau seumpamanya sudah terlanjur gitu, Ustaz, ya. sudah terlanjur menjual, terus saya sudah dapat keuntungan dari menjual barang itu, apakah uang yang saya sudah hasilkan itu halal bagi saya, atau saya harus sedekahkan atau seperti apa, Ustaz? Pada waktu transaksi itu Anda tidak tahu hukumnya, tidak boleh. Saya ragu-ragu, Ustaz, saya ragu-ragu terus terang. Cuma akhirnya saya jalankan juga karena saya sudah terlanjur deal gitu bahwa menjalankan itu. Cuma saya di hati saya tidak tenang gitu, Ustaz. Sebagian para ulama mengatakan Kalau memang Anda tidak tahu, hukumnya tidak ada masalah. Sekarang Anda sudah tahu, tidak boleh lagi Anda lakukan. Bila Anda lakukan, maka hasil penjualannya haram. Naam Ustaz, syukran jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Jazakallah khair Bapak, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah jelas jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga ini menjadi pencerahan buat antum. Barakallahu fik. Kami masih berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 021 823 6543. Kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Emma di Bekasi, Pak. Dengan siapa? Dengan Emma di Bekasi, Pak. Oh, Ibu Emma di Bekasi. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya dengan Emma di Bekasi. Saya ini kebetulan jualan online, Ustaz. Nah. Tetapi barang saya, barang yang saya jual itu saya ambil dari teman. Nah, jadi kalau misalnya ada pesan, jadi saya kebetulan jualin barang-barang teman saya dan barangnya nggak ada di tangan saya, Ustaz. Nah, saya hanya bantu teman saya jualan, tetapi harga dari teman saya itu misalnya 200.000, lalu saya jual 220.000. Nah, nanti kalau ada pesanan, jadi saya tinggal minta nama customer dan alamatnya, lalu teman saya itu yang kirim gitu. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Hukumnya saya ada ribanya atau bagaimana, Ustaz? Mohon infonya, Ustaz. Anda ke teman membeli atau tidak? Enggak. Anda enggak beli ke dia? Enggak. Boleh kalau gitu. Oh gitu, jadi saya cuma bantu teman tadinya posting di WA status saya, lalu saya tawar-tawarin ke teman, ada yang minat nih Ustaz. Lalu ternyata dari teman saya harganya 200, saya jual 220, itu nggak riba ya Ustaz? Itu halal. Halal ya, Alhamdulillah. Soalnya saya ragu-ragu Ustaz, kadang-kadang takutnya makan riba atau gimana, tapi itu nggak apa-apa ya Ustaz? Halal, jelas. Halal, tidak apa-apa, boleh, tidak masalah. Oh, Alhamdulillah. Oh, berarti kalau gitu saya akan begitu terus ya Ustaz, kalau jualan ya nggak apa-apa ya Ustaz. Silahkan dilanjutkan, Bu. Iya, terima kasih Ustaz. Itu aja yang mau ditanya Ustaz. Nah, barakallahu fiik Ibu Emma. Khairan ya Ustaz. Wa iyyak. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Ibu Emma, dan alhamdulillah telah terjawab. Semoga memberikan ketenangan dalam usahanya, dan kita masih berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021 823 6543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya Ibu Yun dari Pekanbaru. Ibu Yun di Pekanbaru, silahkan Bu. Ya, yang pertama pertanyaan saya, ada seseorang mau menjual tanahnya. Pertama harganya dibilangnya segitu begitu. Jelaskan Bu harganya, nggak apa-apa sampaikan. Ya, umpamanya 200.000 semeternya gitu. Baik. Nah, kemudian setelah itu ada yang dibilangnya sebagai perantara begitu. Oh, dia nggak mau jual segitu gitu. Lebih banyak dari itu gitu. Kemudian sementara uang kita nih dan dimintanya untuk keperluan dia lah gitu, kasihlah dulu gitu berupa saat sementara gitu, pinjaman begitu. Kemudian kalau harga segitu kami nggak mau gitu. Jadi kalau apa, cari aja lah orang lain yang mau beli gitu. Taunya dalam lama belum ada juga yang beli, belum ada juga dapat sama dia gitu. Kemudian apa boleh tuh sekadar kelamaan, apa boleh kita hargakan uang yang dipakainya tadi dari harga barang begitu yang harganya waktu kita menyerahkan uang sama dia begitu, Ustaz. Nah, yang kedua pertanyaannya, kalau kita menghibahkan sama anak sesuatu gitu selagi masih hidup kedua orang tua, apa bolehkah kita masih mengambil hasilnya begitu? Itu aja Ustaz. Makasih Ustaz. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Yun, sebentar. Halo Ibu Yun. Ya, ya. Jangan diputus dulu sebentar Ibu ya. Ya. Jangan diputus dulu, kita akan simak jawabannya dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Anda berakad jual beli dan sudah Anda bayar DP. Halo Ibu Yun. Ya, ya Ustaz. Ya, silakan dijawab pertanyaan Ustaz. Ya, bagaimana Ustaz? Ya, silakan dijawab pertanyaan. Anda tadi berakad membeli dan Anda bayar DP. Ya, ha-ha. Kemudian Anda batalkan sepihak. Ya, soalnya bukan Anda batalkan atau dia yang batalkan, di mana dia jual ke pihak lain. Ya, bukan di pihak lain, Ustaz. Dia ada dikasihnya dulu, tolong jualkan gitu sebagai perantara yang lain itu masih saudara juga gitu. Jadi dia yang perantara itu yang tidak mau dia menjual segitu begitu, Ustaz. Anda berakad dengan pemilik tanah. Ya, berakadnya bukan berakad begitu, Ustaz. Bagaimana maksudnya tuh? Oh, dia mau jual segitu, ayalah mau dijualnya mau 200.000 begitu. Anda ya, bayar DP. Ya. Kalau Anda sudah bayar DP, haram bagi dia menjualkan ke pihak lain. Jadi bagaimana tuh, Ustaz? Dia tidak mau menjual harga segitu begitu, Ustaz? Apa yang dilakukan oleh si penjual tadi bagi dia haram, karena dia sudah menjual kepada Anda dan Anda pun sudah bayar DP. Dan pun dalam hukum legal, kalau Anda perkarakan dia di pengadilan, Anda bisa mendapatkan tanah itu semuanya milik Anda. Dan Anda wajib membayar sisa yang disepakati di awal tadi. Begitu kan? Tapi kalau Anda reto, Anda reto di bohong tadi, ditipu tadi oleh dia dengan dia dan dia jual ke pihak lain, lalu uang Anda dikembalikan dia, tak ada masalah. Ya artinya dikembalikannya pamannya dalam waktu sekarang ini pamannya tak apa-apa gitu, tapi kalau belum juga begitu pamannya sampai dah setahun nantinya dah mau setahun nih kita boleh kan tuh kita begitu kan kita hargakan mamanya berarti dah dia merupakan pinjamannya segitu gitu boleh tuh Ustaz mamanya kayak emas gitu harga emas dulu gitu boleh tuh Ustaz. Lihatlah kalau inflasinya besar itu dengan emas, kalau inflasinya kecil tetap nominalnya. Baik, itu saja pertanyaannya mungkin Bu ya. Yang kedua ya. Mungkin kita berikan kesempatan bagi yang lain sementara ini. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jazakallahu khair Bu Yun. Masyaallah. Afwan sama-sama. Demikian bagi Bu Yun yang telah bertanya, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Untuk satu penelpon terakhir silakan. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silakan Ibu. Ini Ustaz, kalau kita sebagai seorang pedagang beras, apakah boleh kita meletakkan beras itu di warung seseorang, akan tetapi bayarnya di belakangan setelah beras laku? Apakah ini halal atau bagaimana? Terima kasih. Tidak laku. Kalau tidak laku. Halo Ibu. Ibu? Kalau tidak laku, biasanya laku Ustaz, tapi kalau tidak laku, orang itu tidak kena dengan biayanya. Beras Anda ambil lagi beras Anda. Kalau beras rusak? Kalau beras rusak, itu si yang menaruh beras yang menanggung ruginya. Bukan Anda yang bukan yang punya toko? Bukan. Nah, kalau gitu, Pol. Ya, sudah Ustaz. Halo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ibu yang bertanya, barakallahu fik. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini sebagai penutup. Silakan Ustaz. Ya, semoga Allah mudahkan kita mempelajari syariatnya sebelum kita melakukan apapun dalam perbuatan ini. karena ini akan mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita dan kemanfaatan dan keberkahan dan merasa mudah hidup kita dan dalam harta kita bila kita mentaati Allah dalam mencari harta ini dan mendapatkannya dan mendistribusikannya. Dan lebih penting dari itu semua adalah memudahkan kita ketika berhadapan dengan Allah, ketika kita ditanya tentang harta kita yang kita dapatkan dari mana dan untuk apa kita belanjakan. Semoga Allah mudahkan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu taufiq. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.